Izin bertanya Ustaz, apakah ikhlas dan apa hukumnya jika si A memberikan suatu barang kepada si B, namun barang tersebut dipakai sebentar lalu disimpan untuk oleh? Digunakan nanti? Dipakai sebentar oleh? Oleh si B. Si A apa supaya? Namun barang tersebut dipakai sebentar lalu disimpan untuk dipergunakan nanti oleh si B. Berarti A ya? Oh iya, berarti A ya. Ya betul. Tiba-tiba si A memberikan barang tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan si B. Jika si A memberikan suatu paham, barang. Paham. Ya. Pertanyaannya dari saya, apakah dia sudah memberikannya apa belum di awal pertama tadi? Awalnya kan kalimatnya sudah. Si A memberikan pada si B. Ya betul. Maka barang yang sudah diberikan tidak boleh diambil kembali. Ya. Bahkan ancamannya sangat mengerikan, kata Nabi, seperti anjing yang muntah kemudian dijilat kembali. Seperti anjing yang yataqayya' muntah kemudian menjilat kembali muntahnya sendiri. Itu menjijikkan. Barakallahu fikum. Bahkan yang pertama saja sudah menjadikan permasalahan, yaitu sudah diberikan tapi dipakai oleh si A. Jangan. Kalau sudah diberikan jangan dipakai. Kecuali kalau baru janji, nanti saya akan kasihkan pada kamu. Bentar ya, saya pakai dulu, kalau selesai saya akan kasih. Itu cuma janji, belum ada transaksi pemberian. Maka itu tidak dianggap sebagai barang yang sudah diberikan. Tapi berkait pula dengan janji. Kalau dia janji sudah memberikan, kenapa diberikan pada orang lain? Maka ini juga ketidakjujuran, karena dia sudah berjanji kemudian diselisihi janjinya. Wallahu ta'ala a'lam.